cukup untuk sekarang. Kita ku terlalu cepat. Cukup tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Aku